aku mlaku neng kutha Solo. Kawe marame ing dodo indah pemandangane resik kutone kundang pate tulise lan kutoyone asar malam sriwet dari kawe bunga ini ati kepiar lampu merkuri selamat riati nanti aku ra eling yen wayahe wis wengi aku lah.